بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma dengan referensi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat An-Naba pada kajian sebelumnya. Dan kita akan masuk pada pembahasan tafsir surat An-Nazi'at. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Surat An-Nazi'at. Kita lihat di file PDF di halaman 39. Kita baca 14 ayat yang disebutkan, yang dituliskan pada halaman 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-naziati warqa. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Itu tadi di 14 ayat permulaan dari surat An-Nazi'at. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-basmalah taqaddama al-kalam 'alayha. Penjelasan tentang basmalah, tentang bismillahirrahmanirrahim telah berlalu penyebutannya. Nah, sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah. Naam. Wan-nazi'ati ghorqa, demi an-nazi'at, malaikat yang mencabut nyawa, ghorqa, dengan kuat. Naam. يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا أي نزعا بشدة. Artinya adalah para malaikat yang ditugaskan untuk mengambil ruh orang-orang kafir. تنزعها غرقا, yang mencabutnya dengan غرقا. Apa yang dimaksud dengan غرقا? Ay naz'an bishiddah, artinya tarikan yang kuat. Wal'iyadu billah. Wal-nashitati nashita, ya'ni al-malaikah al-muwakkalah biqabdi arwahil mu'minin. Artinya adalah, ya, ayat yang kedua dari surat An-Nazi'at ini, para malaikat yang ditugaskan mengambil ruh orang-orang beriman. tanshituha nashtan ay tasulluha birifqin kal unshutah. Artinya dicabut dengan lembut. Nah, ay tasulluha birifqin, artinya simpul ikatan itu dilepaskan dengan lembut. Ya, seakan-akan itu adalah suatu hal yang terikat, kemudian dibuka, diurai ikatan itu, ikatan yang menyebabkan seorang mengalami kematian. Ya. Kal unsyutah, bagaikan tali yang simpulnya mudah dilepas. Wal unsyutah ar-rabtul ladhi yusammunahu indana at-tikkah. Al-unsyutah itu adalah ikatan yang dalam pemahaman kita adalah seperti yang dinamakan at-tikkah. At-tikkah itu tali, seperti tali untuk sirwal, ya, untuk celana sirwal itu ada talinya. Jadi kadang ketika kita memakai sirwal, ya, kemudian talinya itu diikat. Itu talinya itu disebut at-tikkah atau al-unsyutah. Nah, aw ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Nah, jadi nashitati nashta itu ada kaitan dengan makna mencabut nyawa secara ringan, secara lembut. Bagaikan seseorang mengurai ikatan unsyutah. Jadi ikatan tali yang begitu mudah lepasnya. Bukan ikatan tali yang demikian kuat. Sehingga cukup dengan gerakan yang lembut saja terurai ikatan itu. Maka demikian dengan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh orang yang beriman. Prosesnya dilakukan dengan lembut. Kalau kepada orang kafir ditarik dengan keras. Waliyadu billah. Ya'ni yakunu rabtan bihaitu idha sullilat ahadut tarfain in kaffatil uqdah. Hadha yunhallu bisur'ah wa bisuhulah. Artinya, ikatan tali itu jika salah satu ujungnya dilepaskan, maka ikatan itu akan terlepas, terurai dengan cepat dan mudah. Fahaulail malaikah almuwakkalah biqabdi arwahil mu'minin tanshituha nashtan. Maka para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman ini, tasulluha birifqin, melepaskan atau mencabut nyawa itu dengan lembut. Wasababu dzalik, penyebabnya adalah annal malaikah almuwakkalah biqabdi arwahil kuffar idza da'ati ar-ruh ila al-khuruj tunadiha biaqbahil awsaf. Kenapa ada perbedaan antara mencabut nyawa orang kafir dengan orang yang beriman? Kalau di ayat yang pertama, malaikat itu mencabutnya dengan gharqan, dengan keras, dengan kasar. Tapi kalau kepada orang beriman, nasyutat wan nasyutati nashta, seperti mengurai unsyutah, tali yang mudah lepas. Nah, apa sebabnya? Dijelaskan di sini, sebabnya adalah para malaikat yang ditugaskan mencabut ruh orang-orang kafir, jika memanggil ruh untuk keluar, tunadiha biaqbahil awsaf. Para malaikat itu memanggilnya dengan panggilan sifat yang terburuk, menyebut sifat-sifat yang terburuk bagi orang-orang kafir itu. Taqulul malaikah li ruhil kafir, malaikat berkata kepada ruh orang kafir, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah allati kanat fil jasadil khabith, ukhruji ila ghadabillah. Keluarlah wahai jiwa yang buruk, yang berada di jasad yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Wal iyadu billah. فتنفر الروح لا تريد أن تخرج إلى هذا. Mendengar panggilan dari malaikat itu, ruh kemudian lari. Ruh yang ada di jasad itu lari, tidak ingin keluar darinya. Artinya bingung dia. Dia berusaha menghindar, tapi tidak ingin keluar ruh tadi. وَتَتَفَرَّقْ فِي الْجَسَدْ حَتَّى يَقْبِضُوهَا بِشِدَّةٍ. Maka ruh yang ada di tubuh orang kafir itu, setelah dipanggil oleh para malaikat yang akan mencabut nyawanya, تَتَفَرَّقْ فِي الْجَسَدْ, dia berpencar di tubuh ruhnya itu berpencar. حَتَّى يَقْبِضُوهَا بِشِدَّةٍ, hingga para malaikat pencabut nyawa itu akan mencabutnya dengan keras. Nah, karena dia asalnya tidak mau keluar dari tubuh ruh tadi. Maka malaikat yang keras. Atas kembang. Nah. Anzi'uha naz'an yakadu yatamazzaq al-jasad min kabutnya, dengan pencabutan yang keras yang membuat jasad hampir saja robek, tercerai-berai. Min syiddatin naz'a, karena demikian kerasnya tarikan itu. Waliyadzubillah. Nah, jadi saking beratnya, seakan-akan tubuh itu hampir terkoyak-koyak semua, karena demikian dahsyatnya tarikan dari para malaikat itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Amma arwahul mu'minin ja'alani Allah wa iyyakum minhum. Adapun ruh orang-orang yang beriman, yang semoga Allah menjadikan saya dan antum sekalian termasuk ruh orang-orang yang beriman nantinya saat dicabut dari jasad kita. Fa innal malaika idza nazalat liqabdiha tubashshiruha. Karena sesungguhnya malaikat ketika turun untuk mencabut ruh orang yang beriman, memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman itu. Ukhruji ya ayyatuhan nafsut tayyibah allati kanat fil jasadit tayyib, ukhruji ila ridwanillah. Keluarlah wahai jiwa yang baik, yang berada di tubuh yang baik, keluarlah menuju keridhaan Allah. Wama ashbaha hada minal kalam, atau dengan ucapan yang semisal dengan ini. Alladhi yuhawwinu alaiha an tufariqa jasadaha alladhi ulfatuhu fatakhruju bisuhulah. Dengan ucapan malaikat itu akan meringankan ruh itu untuk keluar dari jasadnya. Nah, فَتَخْرُجُ بِسُهُولَهِ, sehingga bisa keluar dengan ringan, dengan mudah. وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, karena itu ketika Nabi SAW bersabda, مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ, barang siapa yang ingin, yang senang dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu, barang siapa yang tidak suka, yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Qalat Aisyah ya Rasulullah inna lanakrahu al-maut. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyukai kematian. Apakah dengan mendengar hadis tadi seorang harus berharap kematian? Maksudnya begitu. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci dengan dia. Maka Aisyah menjelaskan tabiat manusia. Wahai Rasulullah, kami tidak suka bertemu dengan kematian. Apakah itu berarti Allah tidak suka bertemu dengan kami? Maka Nabi menjelaskan, laisa dzalik, bukan seperti itu. Walakinnal mu'min idza hadarahu al-maut bushira bi ridwanillah wa karamatihi. Namun orang yang beriman jika sudah mendekati kematian, dia akan diberi kabar gembira, akan mendapat ridha dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Falaisa syai'a ahabba ilaihi mimma amamah. Ketika itu tidak ada yang lebih dia sukai kecuali apa yang ada di hadapan dia. Ketika dia diberi kabar gembira keridhaan Allah, kemuliaan Allah, dia ingin segera bertemu dengan Allah. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Maka Allah suka, maka orang itu suka untuk bertemu dengan Allah dan Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Ketika itu, ketika dia menjelang akan meninggal dunia. Nah, sebaliknya orang yang kafir, ketika akan meninggal dunia, dia diberi ancaman bahwa dia akan mendapat kemurkaan Allah. Maka dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Pada saat itu Allah pun tidak suka bertemu dengan dia, karena dia kafir. Itu maksudnya. Bukan artinya seorang itu harus berharap mati. Tidak boleh kita berharap kematian, disebut dalam hadis yang lain, ya, karena kematian itu akan memberikan kesempatan seorang, akan memutus kesempatan seorang beramal. Justru orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya, taat kepada Allah, baik amalannya. Nah, tapi kalau dia sudah akan meninggal dunia, sudah hampir dekat ajalnya, orang yang beriman akan diberi kabar gembira, Allah akan ridha kepada dia. Allah akan memuliakan dia. Maka dia ingin segera bertemu dengan Allah. Nah, itu keadaan orang yang beriman. Hadis Nabi tadi disebutkan di catatan kakinya, di footnote-nya, akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, sedangkan hadis sebelumnya tentang malaikat akan berkata kepada orang kafir, ukhruji ayyatuhan nafsa at-tayyibah, keluarlah wahai jiwa yang buruk, ya, dari tubuh yang buruk, atau semakna dengan itu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam catatan kaki. Kemudian kata Syekh rahimahullah, li'annahu fi tilkal lahdah yara annahu sayantaqil ila dari ahsan minad dari allati faraqaha. Karena dalam keadaan seperti itu, orang tersebut akan melihat bahwa dia akan berpindah dari sebuah negeri menuju negeri yang lebih baik. Dari negeri dunia akan berpindah ke negeri akhirat yang negerinya itu lebih indah, lebih baik. Allati faraqaha fayafrah kama yafrahu ahaduna. Maka orang itu akan suka atau akan senang sebagaimana kita senang idza qila lahu akhrij min baitit tin ila baitil musallah al-qasril masjid at-tayyib. Seperti kalau salah seorang dari kita dikatakan, keluarlah dari rumah yang terbuat dari tanah ini menuju rumah yang menggunakan beton bertulang, yang kokoh, yang indah, yang megah. Keluarlah dari rumah ini menuju rumah baru. Rumah yang sebelumnya rumah terbuat dari tanah, rumah berikutnya adalah rumah yang kokoh, gagah, mewah, indah. Nah, maka orang yang beriman seperti itu. Karena dia disuruh berpindah dari dunia yang keadaannya seperti ini, penuh dengan kekurangan, fana, tidak kekal, ya, yang sementara, yang sangat rendah dibandingkan akhirat, disuruh untuk berpindah, akan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayafrah fayuhibbu liqa Allah. Maka orang yang seperti itu akan gembira dan dia suka untuk segera bertemu dengan Allah. Wal kafir wal iyadu billah bil aksi. Sedangkan orang kafir kebalikannya. Idza bushira bil ghadab wal adzab fa innahu yakrahu an yamut. Ketika dia diberi kabar gembira akan mendapat kemurkaan dan azab, maka dia tidak suka untuk mati. Yakrahu liqa Allah fa yakrahu Allah liqa'ah. maka dia pun benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Itu makna tafsir dari ayat yang pertama dan yang kedua, An-Nazi'at. Kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga dari surat An-Nazi'at, was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha, secara bahasa maknanya demi as-sabihat, para malaikat yang berenang di udara, naik turun langit. Jadi malaikat itu terbang di udara, itu seakan-akan dia berenang di udara. Nah, wassabihati sabhan hiyal malaikah tasbahu bi amrillah ay tasra'u fihi kama yasra'u sabih fil ma'. Para malaikat itu berenang dengan perintah Allah. Maksudnya berenang artinya dia bersegera, dia cepat mengerjakannya sebagaimana cepatnya orang yang berenang di air. Wa kama qala ta'ala 'anisy-syamsi wal qamari wal laili wan nahar, sebagaimana Allah berfirman tentang matahari, bulan, malam dan siang. Kullun fi falaki yasbahun, semuanya berenang di cakrawala, di falak. Jadi matahari, bulan itu dianggap berenang di udara dalam lintasan edarnya, bergerak dengan cepat, maksudnya begitu, berenang. Demikian juga para malaikat disebut berenang, ya, di udara karena dia berjalan dengan cepat, cepat di dalam mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal makna annaha tasbahu bi amrillahi azza wa jalla ala hasabi ma arada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah para malaikat itu berenang mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum ay al malaikah aqwa minal jin. Para malaikat itu lebih kuat dibandingkan jin. Kecepatannya lebih tinggi dibandingkan jin. Wal jin aqwa minal bashar. Sedangkan jin itu lebih kuat daripada manusia. Undur ila qawlihi ta'ala an Sulaiman. Perhatikan firman Allah ta'ala tentang Nabi Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba, penguasa Saba, sebelum Ratu Saba itu datang ke aku. Jadi Nabi Sulaiman itu ada di Syam. Wilayah Syam itu sekarang wilayah Liban, Syria, Suriah ya. Syria, kemudian Lebanon, Pakistan ya. Pakistan. Palestina. Nah, seperti itu. Itu wilayah Syam. Nabi Sulaiman istananya di Syam. Sedangkan pemimpin Saba itu ada di Yaman. Ada di Yaman. Nah, maka setelah mendapat informasi dari burung Hudhud bahwa di sana ada seorang pemimpin wanita yang menyembah matahari dan keadaannya begini dan begini dijelaskan oleh burung Hudhud itu, maka Nabi Sulaiman berkata, siapakah yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba itu sebelum dia datang sebagai seorang yang muslim ke aku? Maka Ifrit dari kalangan jin berkata, aku akan bisa mendatangkannya sebelum engkau berdiri dari tempatmu ini. maksudnya kata sebagian ahli tafsir adalah biasanya Nabi Sulaiman ada majlis ba'da subuh ya sampai waktu duha. Beliau duduk berdiskusi atau memutuskan keputusan ya ba'da subuh itu sampai nanti beliau baru berdiri di waktu duha. Jadi ya sekitar beberapa jam, satu jam setengah, ya sekitar itu. Sebelum engkau nanti berdiri dari majlismu, aku akan datangkan singgasana itu. Ini kata Ifrit dari kalangan jin. Dan perjalanan dari Yaman ke Syam, misalkan dari Yaman ke Syria, lintas negara, melewati negara Saudi kalau sekarang, itu di waktu itu ya tidak mungkin dalam hitungan jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, tapi jin akan mendatangkan itu dalam hitungan jam, 1,5 jam, 2 jam. Sebelum kau nanti berdiri dari majelis ini, sudah nyampe singgasana ya, ratu itu. Itu kata jin. Kemudian ada seorang yang alim berkata, "Qalladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk." Aku akan datangkan singgasana itu sebelum engkau ada yang menafsirkan sebelum engkau berkedip. Sebelum engkau melihat, ada yang menafsirkan sebelum engkau melihat ke arah yang jauh, kemudian engkau mengedipkan mata atau menoleh ke arah yang lain. Ada yang menyatakan sekejap mata, berkedip karena sudah lihat agak lama, kemudian berkedip matanya. Sebelum engkau berkedip sudah datang singgasana itu. Ini kata seorang yang alim, yang kata sebagian ulama dia dibantu oleh malaikat. Nah, maka kecepatan malaikat lebih tinggi daripada kecepatan jin. Tapi kecepatan jin lebih tinggi dari kecepatan manusia normal. Nah, lebih cepat jin itu dari kecepatan pesawat. Nah, tapi kecepatan malaikat lebih cepat dibandingkan kecepatan jin. Yakni, idza majatta tarfuk. Idza madatta tarfaka thumma rajatahu fa qabla an yarji ilayka atika bihi. Artinya, jika engkau mengarahkan pandanganmu ke arah yang jauh, kemudian engkau tarik pandangan itu, berpindah ke pandangan lain, sebelum engkau tarik pandangan itu, singgasana itu sudah datang, sudah hadir di sini, kata orang yang memiliki ilmu dari kitab yang nanti akan dibantu oleh malaikat. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu sudah berada di sisi beliau, saat itu juga sudah datang. Nabi Sulaiman berkata, ini adalah karunia, anugerah dari Rabbku untuk menunjuk apakah aku bersyukur atau aku kufur. Para ulama berkata, innahu hamalatul malaikah hatta ja'at bihi ila Sulaiman minal Yaman wa Sulaiman bisyam. Kata para ulama, sesungguhnya singgasana itu dibawa oleh malaikat ya, hingga datang ke Sulaiman dari Yaman. Sedangkan Sulaiman ada di Syam. Bilahdah, seketika itu juga. Fadalla hadha ala anna quwwatal malaikah akbar bikathir min quwwatil jin. Maka ini menunjukkan bahwa kekuatan malaikat jauh melampaui kekuatan jin. Wa quwwah al-jin akbar min bani Adam. Dan kekuatan jin itu lebih besar dibandingkan kekuatan manusia. Li'annahu la yastati'u ahadun min bani Adam an ya'tiya bi'arshi malikah sab'a min al-Yaman ila Syam qabla muddatin tawilah. Karena tidak ada manusia, satupun manusia yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba itu dari Yaman ke Syam. Ingat, Syam itu sekarang menjadi negara-negara seperti Syria, Lebanon, Palestina, Yordania, ya, sekitar itu. Nah, yang berada di arah utara dari negeri Saudi Arabia. Nah, sedangkan Yaman berada di arah selatan dari negeri Saudi Arabia. Kalau manusia melakukan itu, dia butuh waktu yang sangat lama untuk memindahkan dari Yaman ke Syam. فَالْحَاصِلْ أَنَّ الْمَلَائِكَ تَسْبَحْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا يَأْمُرُهَا بِهِ. Intinya adalah, malaikat berenang, bersegera menjalankan perintah Allah, terbang di angkasa, untuk menjalankan perintah Allah sesuai yang diperintahkan. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى. Kemudian ayat berikutnya, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى, ayat yang keempat. Nah, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى secara makna bahasa artinya adalah yang saling mendahului, berlomba-lomba mendahului. Jadi kecepatan gerakan terbangnya malaikat itu sangat cepat, dan mereka juga berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba mendahului syaitan. Mereka berlomba-lomba mendahului manusia. Bahkan mereka juga berlomba-lomba untuk bersaing satu sama lain. Para malaikat itu juga saling bersaing untuk siapa yang lebih cepat. Nah, seperti yang disebutkan dalam sebagian hadis. Nah, ketika ada yang membaca dalam doa istiftah, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi melihat ada sekian malaikat yang bersaing, berebut siapa yang lebih dulu membawa kalimat yang indah ini ke langit. Demikian juga ketika ada yang membaca bacaan iktidal, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia kemudian membaca Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Itu juga Nabi melihat ada sekian malaikat berebut, bersaing, berlomba-lomba untuk siapa yang lebih dulu membawa ucapan indah ini ke langit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiyal malaikah tasbiqu ila amrillahi azza wa jal. Itu adalah para malaikat yang bersegera, berlomba-lomba menjalankan perintah Allah. Walihada kanatil malaika asbaq ila amrillah wa aqwam bi amrillah min bani Adam. Karena itu para malaikat ini lebih cepat dalam menjalankan perintah Allah dan lebih kuat, lebih bisa menegakkan perintah Allah dibandingkan manusia. Dibandingkan manusia secara umum. Qala Allah Ta'ala fi wasfi malaikatin nar. Allah Ta'ala berfirman ketika menyifatkan malaikat penjaga an-nar, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat yang keras, kaku, ya, tegas, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menyelisih perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Karena malaikat itu, malaikat penjaga neraka itu kerasnya karena menjalankan perintah. Ketika Allah perintahkan untuk mengadab, maka dia mengadab. Tidak sekalipun menyelisih perintah Allah, kemudian melihat ada orang kafir, kasihan, tidak diadab. Tidak. Tidak sama sekali menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل, dan Allah عز وجل berfirman, ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. dan para malaikat yang berada di sisi Allah tidaklah merasa sombong untuk menyembah Allah. Dan mereka pun tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, tidak pernah merasa penat dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara. Mereka bertasbih malam dan siang. La yafturun, tidak pernah terputus. Surat Al-Anbiya ayat 19 hingga 20. Kalau seorang manusia berzikir, ada masa letihnya, ada masa capeknya, dia berhenti dulu. Dia berzikir, kemudian istirahat. Tapi kalau para malaikat, mereka yusabbihuna al-laila wan-nahar, la yafturun. Mereka bertasbih malam dan siang, tidak pernah putus. Surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Fahum sabiquna ila amri Allah azza wa jalla bima ya'muruhum la ya'sunahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu bersegera, berlomba-lomba untuk segera menjalankan perintah Allah, tidak bermaksiat terhadap perintah Allah. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan. Liquwwatihim wa qudratihim ala fi'li awamirillah azza wa jalla, karena mereka punya kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari surat An-Nazi'at ayat yang keempat. Kemudian masuk pada ayat yang kelima. Fal mudabbirati amra. Para malaikat itu mengatur perkara-perkara yang diperintahkan, yang ditugaskan kepadanya. Aidan wasfun lil malaikah. Ini juga adalah sifat bagi malaikat. Tadabbur al-amr, tudabbirul amr, akan mengerjakan perintah, mengatur urusan-urusan. Wa huwa wahidul umur. Amra itu bentuk tunggal dari umur. Jadi para malaikat itu mengatur urusan. Ada urusan yang mereka atur. Ada tugas yang mereka kerjakan. Masing-masing ada tugasnya sendiri-sendiri. Wa huwa wahidul umur. Amra itu adalah bentuk tunggal dari al-umur. Yakni umurullah azza wa jal. Yaitu perintah-perintah Allah azza wa jal. Laha malaikatu dabbiruha. Ada malaikat yang mengaturnya. Fajibra'il muwakkal bil wahyi. Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Yatalaqahu minallah wa yanzilu bihi 'ala ar-rusul. Jibril itu menerima wahyu dari Allah dan menurunkan wahyu itu disampaikan kepada para rasul. Allah berfirman dengan firman yang didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikan sesuai yang difirmankan itu, didengar ucapan Jibril itu kepada para rasul. Didengar oleh para rasul. Wa Israfil muwakkal bi nafkhis sur alladhi yakunu 'inda yawm al-qiyamah. Sedangkan Israfil itu ditugaskan untuk meniup sangkakala yang terjadi pada hari kiamat. Yanfukhu fihi as-sur fayafza'u an-nas wa yamutun. Ketika sangkakala ditiup pertama kali, manusia akan terkejut dan mati. Thumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiupkan tiupan berikutnya, fayub'atsun. Mereka dibangkitkan dari kematian. Jadi tiupan yang kedua itu membangkitkan. Tiupan yang pertama mematikan. Mereka terkejut dengan tiupan sangkakala yang pertama, kemudian mati. Setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka yang sebelumnya mati menjadi bangkit dari kematian. Wa huwa aidan min hamalatil arsy, dan beliau juga termasuk malaikat pembawa arsy, Israfil. Wa Mikail, ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimin, wallahu a'lam. Saya belum mengetahui apakah ada dalilnya, wallahu a'lam. Nah, wa Mikail muwakkal bil qatr. Kalau Israfil tugasnya meniupkan sangkakala, itu memang benar. Ada penjelasan dari para ulama terhadap tafsir ayat-ayat yang menjelaskan ditiupkan sangkakala bahwa itu adalah Israfil. Nah. Wa Mikail muwakkal bil qatri wal wa bil matri wa bil matri wa wan nabat. Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa malakul maut muwakkalun bil arwah. Malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ditugaskan untuk mencabut ruh. Sebutannya malakul maut. Satu malaikat pencabut nyawa, tapi memiliki a'wan, memiliki pasukan-pasukan. Ada malaikat-malaikat lain yang membantu beliau dalam mencabut nyawa. Nah, wa malik muwakkal binar. Malik adalah malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Wa ridwan muwakkal bil jannah. Sedangkan ridwan ditugaskan menjaga surga. Ini kata Syekh. Wa anil yamini wa anil shimali qa'id muwakkal bil a'mal. Ada malaikat di kanan dan di kiri yang selalu duduk bersiaga, ditugaskan mencatat amalan-amalan. Kullun yudabbiru ma amarahu Allahu 'azza wa jalla bihi. Setiap malaikat memiliki tugas-tugas, memiliki tugas untuk dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin kajian kita malam ini sampai di sini. Sampai di ayat yang sampai di ayat kelima. Nah, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan dari halaman 42. Ya, kita masih belum selesai. Ya, kita terakhir membahas ayat yang kelima saja pada malam ini. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada malam ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang dituliskan di chat ini, di Skype. Apakah di setiap kita membaca hamdan katsiran mubarakan fi, malaikat akan mengangkat doa ini? Mohon jelaskan lagi. Ya. Kita melihat hadisnya ya. Lihat hadisnya tentang Nabi melihat para malaikat berebut membawa ucapan yang indah. Tadi pertanyaannya yang ditulis, apakah setiap kita membaca hamdan katsiran mubarakan fi, malaikat akan mengangkat doa ini? Mohon jelaskan lagi. Barakallahu fiik. Yang disampaikan di dalam hadis adalah pada keadaan-keadaan tertentu. Pada keadaan-keadaan tertentu seperti doa istiftah dan juga ya doa i'tidal. I'tidal dalam sholat. Nah, kalau yang disebutkan bacaan istiftah sebelum kita membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan jaa'a fa dakhala as-saff wa qad hafazahu an-nafas. Ada seorang baru bergabung dalam salat, dia masuk ke dalam saf dan nafasnya tersengal-sengal. Faqala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala. Ketika selesai dari salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukumul mutakallim bil kalimat. Siapa tadi orang yang membaca ucapan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Fa'aramma al-qaum, maka para sahabat terdiam. Faqala ayyukumul mutakallim biha fa innahu lam yakul ba'san. Maka Nabi bersabda, siapa yang tadi berbicara dengan ucapan itu? Karena sesungguhnya ucapan itu tidak mengapa, tidak berdosa. Faqala rajul, maka orang tadi berkata, ji'tu wa qad hafazani an-nafas fa qultuha. Aku datang dalam kondisi nafasku masih memburu, ya. Maka aku pun mengucapkan ucapan itu. Maka Nabi bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku melihat 12 malaikat bersaing, berlomba-lomba untuk membawa, mengangkat, siapa yang pertama mengangkat ucapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan bacaan istiftah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Termasuk sunnah takririyah, sunnah yang merupakan persetujuan dari Nabi. Sahabat melakukan kemudian disetujui oleh Nabi. Ini termasuk sunnah. Berbeda jika sahabat melakukan kemudian tidak disetujui oleh Nabi, maka tidak jadi sunnah. Ini menjadi sunnah karena disetujui oleh Nabi. Dan para sahabat juga takut berdosa awalnya. Mereka tidak berinovasi, kemudian inovasi itu dianggap sebagai suatu hal yang tanpa penilaian Nabi. Mereka menunggu penilaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi bertanya, mereka diam, takut itu dosa. Baru setelah Nabi pastikan siapa tadi yang berbicara, fa innahu lam yakul ba'san, dia tidak dosa dalam ucapannya, baru dia menyampaikan. Nah, maka itu menjadi sunnah setelah ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, beliau menyatakan, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, ketika beliau selesai mengangkat kepala beliau dari ruku, qala sami Allahu liman hamidah. Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ah. Ada seorang di belakang beliau yang berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wahai Rabb kami, untukmu lah pujian dengan pujian yang banyak, yang bagus, yang baik dan yang diberkahi. Falamma sharaf, setelah selesai salat Nabi bersabda, manil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan ucapan itu? Qala ana, orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Saya melihat ada 30 sekian malaikat antara 33 sampai 39. Saya melihat 30 sekian malaikat bergegas, berlomba-lomba untuk siapa yang mencatat pertama kali. Nah, ini dalam Iqtidal. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dari sahabat Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi. Sedangkan kejadian yang ada di Istiftah tadi, itu hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi menyebutkan ada 12 malaikat bergegas. Kalau di Sahih Al-Bukhari, kejadian saat Iqtidal, bacaan Iqtidal itu adalah 30 sekian malaikat yang berlomba-lomba. Nah, jadi ditentukan sesuai keadaan saat istiftah dan saat Iqtidal. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini yang tertulis, bismillah perbanyak doa ketika sujud, apakah di setiap kali sujud atau di sujud terakhir, dan bagaimana doa sujud yang disyariatkan? Jazakallahu khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Masa terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Perbanyak doa padanya. Ini menunjukkan bahwa itu berlaku untuk semua sujud. Itu berlaku untuk semua sujud, tidak hanya sujud di akhir saja. Maka seluruh sujud. Nah, disyariatkan di seluruh sujud. Dan bagaimana doa sujud yang disyariatkan? doa sujud yang disyariatkan adalah doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita membaca doa-doa yang tidak untuk sujud, tapi doa umum kita baca di dalam sujud, selama itu tidak selama bukan larangan. Nah, silakan baca doa-doa yang lain yang diajarkan Nabi. Selama kita sudah membaca doa kewajiban dalam sujud, minimal baca Subhan Rabbiyal A'la sekali. Nah, kemudian mau baca doa yang lain silakan. Tapi ingat, kalau kita jadi imam, kita harus memperhatikan keadaan makmum. Jangan kita memperbanyak doa, kemudian saking lamanya membuat makmum menjadi berat. Nah, tapi kalau kita sholat sendirian di qiyamul lail atau sholat sunnah, ya, silakan diperbanyak doa di dalam sujud. Kita boleh membaca doa-doa lain yang diajarkan Nabi yang sifatnya umum. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa sadat wa al-afafa wa al-ghina. Misalkan Allahumma inni a'udhu bika minal ajizi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'iddain wa qahri rijal. Misalkan. Atau doa-doa lain yang sifatnya untuk kebaikan secara umum. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan pemimpin kami. Doa-doa itu boleh dibaca di dalam sujud. Tapi yang harus diingat, selesai kita membaca doa wajib sujud Subhan Rabbil A'la minimal sekali. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada dalil tentang malaikat yang membawa arsy Saba? Adakah dalil yang menyebutkan bahwa yang membawa arsy Saba itu adalah malaikat? Nah, wallahu alam, ana belum mengetahui dalilnya. Nah, hanya tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, sebagian ulama berpendapat bahwa yang membawa singgasana atau arsy Saba itu adalah malaikat. Nah. Itu yang disebutkan di ayat di surat An-Naml ayat ke-40. Ya, An-Naml ayat yang ke-40. Nah, itu ucapan ulama bahwa yang membawanya adalah malaikat. Coba kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat sebentar di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir dari surat An-Naml ayat ke-40. Di tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan, ya, bahwa malaikat yang membawa singgasana tersebut. Nah, hanya disebutkan oleh sebagian tabi'in, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ishaq, Zuhair bin Muhammad, wa ghairuhum, dan selainnya. Lamma da'allah, setelah orang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, wa sa'alahu an ya'tiyahu bi'arshi bilqis, dan dia meminta kepada Allah untuk mendatangkan singgasana bilqis, wa kana fil Yaman, yang berada di Yaman, wa Sulaiman alaihi salam di Baitul Maqdis, sedangkan Sulaiman alaihi salam di Baitul Maqdis, غاب السرير وغاص في الأرض, singgasana itu menghilang dari Yaman, kemudian terbang, ya, terbenam ke dalam bumi. ثم نبأ من بين يدي سليمان, kemudian munculnya setelah tenggelam dari dalam tanah, munculnya baru di depan Sulaiman. Ini kata sebagian ulama yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.